itu melekat di tangan. Takoca, warna hitam mata berkedipan. Takoca, jangan sampai edik ketinggalan zaman. Takoca, tangan kiri melekat takoca. Takoca, amboi amboi sangat lucunya. Tapi si dia yang sembunyi. Dakocan bermain mata melekat di tangan. Dakocan kalau aku dek jadi tundangan. Apa itu melekat di tangan? Takoca, warna hitam mata berkedipan. Takoca, jangan sampai edek ketinggalan zaman. Takoca, tangan kiri melekat takoca. Takoca, amboi amboi sangat lucunya. Yang dipandang bukan dakocannya, tapi si dia yang terbunyi. Dakocan bermain mata melekat di tangan. Dakocan kalau akur dek jadi tundangan.